melihatmu, aku tak acuh kepadaku. Bukti cintaku selembut sutra, bukti bagai intan permata. Ku berpayung di bawah mekanika cintamu. Oh, hati ini rindu, rindu belai cemari tanganmu. Oh, hangat pelukanmu, panas ku rasa. Anak.